Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke kitab, saya sajikan tabel terlebih dahulu agar teman-teman lebih mudah ketika menghafal tanda-tanda i'rab. Nah, kalimat isim itu ada yang berbentuk ismun mufrad, ada muthanna, ada jam'u muzakkarin salim, ada jam'u mu'annathin salim, ada jam'u taksir, dan juga ada asma sittah. Pertama, isim mufrad. Ada yang munsharif, berarti bertanwin. Ada yang ghairu munsharif, yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, kesemua isim ini, ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang mahfud, dan tidak ada yang majzum, karena isim tidak bisa menerima jazm. Pertama, isim mufrad munsharif. Ketika marfu, tanda rofanya dengan dhammah. Contohnya Muhammadun. Mansub, tanda nasabnya dengan fathah, Muhammadan. Makhfud, tanda khofadnya kasrah, Muhammadin. Nah, itu yang munsharif ya, yang bertanwin dun dan din. Yang ghairu munsharif marfu, tandanya dhammah. Contohnya Ibrahimu, sama-sama dhammah, cuma dia tidak bisa Ibrahimun. Mansub, tanda nasabnya fathah, seperti Ibrahima. Makhfud, tanda khofadnya juga dengan fathah, seperti Ibrahima. Berikutnya musanna, ya, musanna itu atau isim tasniyah, ya, dua. Isim yang dua. Ketika marfu, tanda rofanya dengan alif, seperti rojulani, dua orang. Dua laki-laki ya, dua orang laki-laki. Mansub, tanda nasabnya ya, rojulaini contohnya. Makhfud, dengan ya, contohnya rojulaini. Kemudian ada mulhaq, mulhaq bimuthanna. Ya, mulhaq itu yang diikut sertakan kepada muthanna, dengan muthanna. Kenapa dia tidak disebut muthanna saja? Tidak bisa, karena kalau ingin disebut muthanna atau isim tasniyah, dia harus memiliki bentuk mufrad dan juga jamaknya. Ketika tidak ada tetapi serupa, maka namanya mulhaq bi musanna. Ketika marfu, tanda rofanya dengan alif, sama saja. Contohnya isnani. Isnani tidak ada bentuk mufradnya. Mansub, tanda nasobnya dengan ya, sama ya dengan ini, dengan musanna. Contohnya isnaini. Makhfud, tanda khofatnya dengan ya. Isnaini. Nah, tanda-tanda inilah yang teman-teman harus hafal ini. Nah, tanda-tanda ini. Berikutnya, jam'u muzakkarin salim. Marfu, tanda rofanya dengan waw, seperti mu'minuna. Mansub, tanda nasubnya dengan ya, seperti mu'minina. Makhfud, tanda khofatnya ya, seperti mu'minina. Ada juga mulhaq bi jam'i muzakkarin salim. Dia diikut sertakan kepada jam'u muzakkar salim. Marfu, tanda rofanya waw, seperti ishruna. Ishruna sampai tis'una, sampai 90 ya, itu hukumnya diikutkan kepada jam muzakkar salim, sehingga disebut mulhaq bi jam'i muzakkarin salim. Nah, ini tidak ada bentuk mufradnya, jamaknya juga nggak ada. Kemudian mansub, tanda nasubnya dengan ya ishrina. Makhfud, tanda khafatnya ya ishrina. Kemudian yang keempat, jam'u mu'annatsin salim. Marfu'nya dengan dhammah, seperti mu'minatun. Mansubnya dengan kasrah, mu'minatin. Makhfudnya dengan kasrah, mu'minatin. Nah, ada juga mulhaqnya. Mulhaq bi jam'i mu'annatsin salim marfu dengan dhammah, sama ya, seperti ulatun wa ulatul ahmali. Kemudian mansub dengan kasrah, ulatin. Makhfud dengan kasrah juga, ulatin. Nah, ini mulhaq bi jam'i mu'annatsin salim. Jam'u taksir. Ada yang munsharif dan ada yang ghairu munsharif, seperti isim mufradnya. Ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Munsharif berarti bertanwin. Ketika marfu, tanda rofanya dhammah. Contohnya ashabun. Qala ashabu Musa. Dia marfunya dengan dhammah. Mansub dengan fathah. Ashaban. Makhfud dengan kasrah, ashabin. Ini jama taksir nih. Dan dia munsharif bertanwin. Yang ghairu munsharif marfu dengan dhammah, sama saja. Contohnya masakinu. Masakin jama dari maskan. Kemudian mansub, maskannya tempat tinggal. Mansub, tanda nasabnya dengan fathah, seperti masakina. Makhfud, juga dengan fathah seperti masakina. Dan asma sittah, isim yang 6. Ini sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Ketiga marfu, tandanya dengan waw. Contohnya abuka, mansub, tandanya dengan alif. Contohnya abaka, makhfud, tandanya dengan ya. Contohnya abika, ya marutu bi abika. Nah, ini kalimat isim dan teman-teman harus hafal nih tanda-tanda ini. Berikutnya kalimat fi'il. Kalimat fi'il juga ada yang mu'rab, berarti ada yang marfu, ada yang mansub, dan ada yang majzum. Nah, fi'il apa ini? Nah, cuma satu, yaitu fi'il mudhari, ya. Fi'lun mudhari'un. Fi'il yang lainnya enggak, karena dia mabni. Jadi, fi'il yang mu'rab hanya satu, yaitu fi'lun mudhari'un. Nah, fi'il mudhari ini ada 3 bentuk. Nah, 1 sahihun akhir, 2 mu'talun akhir, 3 af'al khumsah. Sahih akhir itu yang ujungnya bukan berupa huruf ilat dan juga bukan berupa af'al khumsah, yaitu waw nun, alif nun, ya nun. Kalau mu'tal akhir berarti ujungnya dengan huruf ilat. Nah, ketika marfu nih, sahih akhir ketika marfu, tanda rofa'nya dhammah seperti yaktubu. Mansub, tandanya dengan fathah seperti an yaktuba. Makhfudnya nggak ada, karena ini untuk isim. Kemudian majzum, dengan sukun kalau sahih akhir ya. Seperti lam yaktub. Berikutnya mu'tal akhir, marfu, tandanya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang tidak ditulis atau dhammah yang diperkirakan saja. Jadi tidak, dalam lafadznya itu tidak ditulis. Seperti ya beki, ya, asalnya ya beki yu, nah, begitu. Tidak ditulis karena berat bagi orang Arab ya. Huruf ilat itu huruf penyakit. Ketika mansub, tanda nasubnya dengan fathah. Nah, tapi kalau mansub dia diberikan harokat. An yabkiya. Nah, kalau majzum dengan hadfu harfil ilah membuang huruf ilat seperti lam yabki. Nah, hilang nih huruf ya-nya. Afal khomsah marfu dengan nun. Contohnya yadrusuna. Mansub dengan hadfu nun menghilangkan nun seperti an yadrusu. Hilang nunnya. Majzum juga dengan hadfu nun seperti lam yadrusu. Nah, itu kalimat fi'il dan teman-teman harus hafal tanda-tanda ini. Baik, kita langsung ke kitab. Nah, tadi mengulang saja ya untuk mempermudah teman-teman menghafal tanda-tandanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun. Seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu baru saya berikan penjelasan di sini secara ringkas. Jami'u ma taqaddama minal mu'rabati qismani. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Al-ismul mufradu wa jam'u taksiri wa jam'u al-mu'annathi salimu wal fi'lul mudari'u alladhi lam yattasil bi akhirhi syai'un. Wa kulluha turfa'u bi dhammati وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. المعربات ya, jadi kesimpulannya sebetulnya tanda i'rab itu cuma dua. Satu, ada yang di'rab dengan tanda i'rab harokat, ada yang di'rab dengan tanda i'rab huruf. Itu saja. Nah, harokat ini ada di mana? Ada di empat ya, ada di empat jenis ya. Satu di isim mufrad, dua di jam'u taksir, tiga di jam'u mu'annatsin salimun, kemudian yang keempat di fi'lun mudhari'un alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Jadi tiga kalimat isim, satu kalimat fi'il. Nah, semua ini marfu'nya bi dhammah dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, makhfudnya bi kasrah dengan kasrah, majzum bisukun dengan sukun. Cuma ada yang dikecualikan ya. Wa kharaja an dzalik, ya keluar dari ketentuan ini ya. Satu, ismun ghairu munsharif ma lam yudhaf aw tadkhulu alaihi al yukhfadu bi fathah. Katanya di sini kan makhfudun bi kasrah. Ya, semuanya dikhofadkan dengan kasrah, tapi ada yang dikecualikan yaitu ismun ghairu munsharif dia dikhofadkan dengan fathah. Yang kedua, jam'u mu'annatsin salim yunsub bi kasrah. Katanya di sini mansub bi fathahnya, semuanya mansub dengan fathah. Tapi dikecualikan nih, jam'u mu'annats salim ini, ya mu'annats salim itu mansubnya dengan kasrah. Kemudian fi'il mudhari mu'tal akhir. Dia jazmnya bukan dengan sukun, melainkan dengan yujzamu bihadzfiha, dengan menghilangkan huruf ilatnya. Ini ya, bisukun tadi. Wa khuraja an dhalik salah satu asya' al-ismul ladzi la yansarifu. Nah, ini yang sudah saya jelaskan. Mufrodan kana au jama' taksir fa'inau yukhfadu bil fathati ma lam yudhaf au tadkhul alaihi ala. Kenapa harus ada kalimat ini? Dulu sesi sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Kemudian wa jam'ul muannatsi salimu fa innahu yunsabu bil kasrah wal fi'lul mudhari'u al mu'talul akhiru fa innahu yujzamu bi hadfi akhiri wa taqaddamat amthilatu dzalik, yang sudah berlalu penjelasannya, contoh-contohnya juga. Nah, yang kedua nih huruf. Saya baca dulu. Walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Ada empat juga nih, ada empat jenis nih yang di'rab dengan huruf. Wahiya al-muthanna wa ma humila 'alaihi wa jam'ul mudzakkari salim wa ma humila 'alaihi wal asma'u sittah wal amthilatul khamsah. Apa amthilah khamsah? Af'al khamsah ya. Fa ammal musanna fa yurfa'u bil alifi wa yansubu yajru bil ya'i al maftuhi ma qablaha al maqsuri ma ba'daha wa ulhiqa. Ini dia penting nih. Wa ulhiqa bihi ithnani wa thnatani wa thintani mutlaqan wa kila wa kilta bi syarti idafatihima ila dhamir nahwu ja'ani kilahuma wa kiltahuma wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima. Yang huruf ini ada empat juga. Empat ini, satu di musanna dan juga mulhaknya. Apa ini? Di irob dengan tanda irob huruf. Kemudian ada di jama muzakkar salim dan mulhaknya. Ada asma sittah dan ada amsilah khomsah. Amsilah khomsah ini af'al khomsah. Nah, sama saja, tiga di kalimat isim, satu di kalimat fi'il. Nah, ini marfu. Kalau musanna marfu'nya dengan alif, jamu zakar salim dan mulhaknya dengan wau, asma sittah dengan wau, amsilah khomsah dengan nun, itu tanda rofa'nya. Mansub, tanda nasubnya, kalau musanna dengan ya, jamu zakar salim dengan ya, asma sittah dengan alif, kemudian amsilah khomsah dengan hadfun nun. Makhfud, ya, tanda khofadnya untuk musanna dengan ya, jamu muzakkar salim dengan ya, asma sittah juga dengan ya, amsilah khomsah tidak ada, karena fi'il tidak ada yang mahfud. Nah, ada yang majzum. Majzum ini amsilah khomsah, untuk amsilah khomsah ya, tanda jazmnya dengan hadfun nun, menghilangkan nun. Nah, kesimpulannya, ke semua ini, tanda i'rabnya semuanya berjenis huruf. Nah, ini ya. Ini saja sebenarnya apa tanda i'rab itu, dengan harokat dan dengan huruf. Jadi yang teman-teman hafalkan tadi ini ya, dari awal sampai akhir, baik kalimat isim atau fi'il, coba saja, sebetulnya cuma dua, yaitu dengan harokat, dhammah, fathah, kasrah, sukun. Yang kedua dengan huruf, alif, ya, nun, ya, wau. Nah, kita lanjut ya. Nah, tadi teman-teman penting nih, ada mulhaq nih. Ini saya bahas tersendiri nih. Wa ulhiqa bihi itsnani wa tsnatani. Jadi yang disertakan dengan musanna ada itsnan, ada wasnatan, ya itsnatani, ada sintan, mutlakon secara mutlak. Dan ada kila dan kilta. Cuma untuk kila dan kilta ini ada ketentuan, yaitu bisyarti idhofatihima ila dhamir. Dia harus dimudhofkan kepada isim dhamir. Nih. Saya baca dulu. Ya. Ja'ani kilahuma wa kiltahuma wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima. Wa marartu bi kilaihima wa kiltaihima. Fa in udifa ila dhahir, ya, kalau dimudhafkan kepada yang zahir, kana bil alifi fil ahwali tsalasa wa kana i'rabuhuma kal maqsur bi harakatin muqaddaratin fi tilkal alif. Nahwu ja'ani kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini wa ra'aitu kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini wa marartu bi kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Sampai situ dulu. Jadi kila ada yang di'rab dengan huruf alif, ya, kemudian ada yang di'rab dengan harokat, tapi harokatnya muqaddarah. Kalau dengan huruf berarti dia mulhaq bi musanna. Tapi kalau dengan harokat muqaddarah maka dia masuk ke isim maksur, ya. Jadi isim maksur. Nah, kapan diikutkan ke musanna jika mudhofnya ke isim dhamir, ya kan harus dimudhofkan dia. Nah, kalau mudhofnya ke isim dhamir maka dia diikutkan ke musanna tanda i'rabnya. Seperti ja'ani kilahuma, nih kila dia sebagai fa'il maka marfu. Tanda rofanya apa? Tanda rofa pada musanna yaitu dengan alif, ya. Dan dia mudhof nih. Nah, mudhofnya kemana? Ke huma. Huma ini isim dhamir. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kila itu mulhaq bi musanna, tanda i'rabnya i'rab musanna. Kalau mansub berarti dengan ya, ra'aitu kilaihima. Kalau majrur juga dengan ya, marartu bi kilaihima. Nah, yang kedua, jika mudhofnya ya ke isim zahir. Nah, kalau ke isim zahir maka tanda i'rabnya dengan harokat. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah dan juga kasrah muqaddarah. Contohnya ja'ani kilar rajulaini. Kila ini fa'il marfu, tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya dhammah muqaddarah karena isim maksur ya. Ketentuannya jadi isim maksur. Kenapa begitu? Karena dia mudhofnya ya, ke isim zahir yaitu rajulaini. Ya, rajulaini bukan dhamir tapi zahir. Nah, berarti kalau mansub juga sama tanda nasubnya dengan fathah muqaddarah. Ra'aitu kilar rajulaini. Marartu bi kilar rajulaini. Nah, begitu ya. Jadi ada dua i'rab dia, bisa dengan huruf, bisa juga dengan harokat, tergantung mudhofnya kemana dulu. Kalau ke isim dhamir maka dengan huruf, kalau ke isim zahir maka dengan harokat muqaddarah. Berikutnya yang mulhak-mulhak juga yang penting dibahas adalah jamu dzakar salim. Wa amma jam'ul muzakkar salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu yujaru bil ya al maqsuri ma qablaha al maftuhi ma ba'daha. Nah, jamak muzakkar salim ini marfu dengan wawu ya. Ya, seperti ja'a muslimuna mansub dengan ya, seperti ra'aitu muslimina marfu dengan ya, marartu bi muslimina. Wa ulhiqa bihi, dan disertakan dengan jamu dzakar salim ini apa saja? Satu, ulu, alamun, wa ishrun, wa ma ba'dahu minal uqud ila tis'in, sampai tis'in ya, tis'un ya, itu mulhaq bi jamu dzakar salim. Kemudian aradun, aradun wa sinun wa babuhu, wa ahlun wa wabilun wa iliyun nahu wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyu tulil qurba wa inna fi dzalika la dzikra li ulil albab walhamdulillahi rabbil alamin wala bisu fi kahfihim 300 sinina allazina ja'alul qur'ana 'udin shaghalatna amwaluna wa ahluna. Nanti berikutnya ya. Ya, ada mulhaq jamu dzakar salim, ada mulhaqnya, mulhaq bi jam'i muzakkarin salim. Nah, ini banyak ya. Contohnya, satu, ulu. Ulu artinya sahib, sahibu, pemilik. Seperti wala ya'tali ulul fadli minkum. Nah, yang saya merah ini ya, yang saya berikan warna merah ini i'rabnya dia marfu ya, jadi ismun marfu dia ulu ya, karena fa'il ya. Tanda rofaknya dengan apa? Tanda rofaknya dengan wawu karena dia mulhaq bijam'i muzakkarin salim. Nah, contoh lain, alamun, seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalimat alamin ini ismun majrur, dia majrur. Kenapa? Ini bisa mudhofun ilaih, bisa juga na'at, yang jelas dia isim majrur. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya ya, karena dia mulhaq bijam'i muzakkarin salim. Nah, contoh yang mulhaq lain, yang lainnya adalah ishrun. Ayyakum minkum ishruna sabiruna. Nah, kalimat ishrun adalah ismun marfu, dia terofakkan. Nah, tanda rofaknya dengan waw karena dia jamak muzakkar salim. Berikutnya aradun. Aradun ini jamak dari ardun, bumi. Contohnya Allahumma rabbis samawati wa rabbil ardin. Nah, aradin ini ismun majrur, dia terjarkan karena mudhof ilaih ya. Nah, ini mudhof ilaih majrur. Nah, tanda jarnya dengan ya karena mulhaq bi jam'i muzakkar salim. Berikutnya sinun. Sinun ini jamak dari sanah. Contohnya wala bithu fi kahfihim 300 sinin. Kalimat sinin ini ismun majrur. Kenapa majrur dia? Nah, bisa badal dari mi'ah, bisa juga apa mudhofun ilaihi mungkin ya. Yang jelas dia isim majrur. Ah, tanda jarnya dengan apa? Dengan ya karena mulhaq bijam'i mutzakkarin salim. Berikutnya ahluna. Ahluna ini jamak dari ahlun. Seperti syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kalimat ahluna ini ismun marfu. Nah, kenapa ismun marfu? Karena dia ma'tuf. Ma'tuf alaihi mana amwaluna. Ya, pokoknya dia marfu. Tanda rofaknya dengan apa? Dengan waw. Kenapa dengan waw? Karena dia mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Berikutnya indun. Contohnya alladzina ja'alul qur'ana indin. Indin ini ismun mansub. Kenapa mansub? Karena dia maf'ul bih, maf'ul kedua ya dari ja'alu. Nah, tanda nasabnya kalau maf'ul bih mansuban, tanda nasabnya dengan ya karena dia mulhaq bi jam' mudzakkar salim. Berikutnya illiyun seperti wa ma adraka ma illiyun. Nah, illiyun ini ismun marfu'. Nah, tanda rofaknya dengan waw karena dia mulhaq ke jam' mudzakkar salim. Wabilun, wabilun ini hujan deras. Contohnya hadza wabilun. Ah, wabilun ini ismun marfu, tanda rupanya dengan waw karena dia mulhaq ke jamak mudzakkar salim. Adapun marfu'atul asma ini belum kita bahas nanti, kita akan bahas di bab selanjutnya ya. Kenapa isim itu bisa marfu? Kapan saja bisa marfu? Insyaallah akan kita bahas. Syaghalatna amwaluna wa ahluna min awsati ma tut'imuna ahlikum ila ahlihim inna kitabal abrari la fi'aliyyin wa ma'adraka ma'aliyyun wa ammal asma'u sittah. Ini topik baru nih. Wa ammal asma'u sittah faturfa'u bil wawi wa tunsubu bil alif wa tujaru bil ya'i bi syarti an takuna mudhafatan fa'in ufridat anil idhafah u'ribat bil harakati zahirah nahu wa lahu akhun wa inna lahu aban wa banatul akhi wa an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Ini penting nih asma' sittah. Nah, anggotanya ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, hanuka. Apa itu hanuka? Sesuatu yang jelek ya. Kalau disebutkan itu sesuatu yang buruk. Hanuka, anukmu gitu. Zumalin, pemilik harta. Ah, ini anggota asma sittah. Nah, asma sittah ini marfu'nya dengan waw, mansubnya dengan alif, makhfudnya dengan ya. Seperti ja'a abuka, ra'aitu abaka, martu bi abika. Waw, alif dan ya. Cuma kalau ingin di'irob seperti ini, dia harus memenuhi syarat. Nah, ada syaratnya. Apa saja? Yang pertama, antakuna mudhofatan. Dia mesti mudhof. Contohnya nih, ja'a abuka. Nah, abu ka. Abu mudhof ka mudhofun ilaih. Nah, jadi dia dimudhofkan baik ke isim domir atau yang ke isim zahir. Contohnya, ja'a abu zaidin. Nah, sama saja. Yang penting dia mudhof, berarti ada mudhofun ilaihnya. Baik mudhofun ilaihnya isim dhamir ataupun isim zahir. Ra'aitu abaka, ra'aitu aba zaidin. Maratu bi abika, maratu bi abi zaidin. Yang jelas dia mudhof. Itu syarat yang pertama. Nah, ini wa in ufridat anil idhofah, kalau dia menyendiri dari idhofah berarti dia tidak dimudhofkan. U'ribat bil harakati zahirah, maka dia di'irob dengan harokat. Ya. Kalau apa? Kalau dia tidak berposisi mudhof, berarti tidak ada mudhof ilaih di sana. Contohnya walahu akhun. Nah, ini dia tidak berposisi sebagai mudhof, enggak ada mudhof ilaihnya. Maka di i'rab dengan i'rab harokat ya. Akhun dengan dhammah berarti. Wa inna lahu aban dengan fathah berarti karena isim inna ya. Kemudian wa banatul akhi dia makhfud tanda khafadnya dengan kasroh ya. Dia tidak berposisi sebagai mudhof ya. Artinya dia tidak ada mudhofun ilaihnya. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, wa antakuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakallim. Nah, tadi kan harus mudhof, tapi mudhofnya bukan kepada ya mutakallim. Ya, ya mutakallim itu orang yang berbicara ya. Fa in udhifat ilal ya, kalau dimudhofkan kepada ya, u'ribat bi harakatin muqaddarah ala ma qabla al ya. Kalau dimudhofkannya ke ya mutakallim, maka dia tanda i'rabnya bukan dengan apa? Bukan dengan huruf ini. Dia di-irob dengan harokat. Harokat muqaddarah, harokat yang diperkirakan. Contoh, inna hadza akhi. Ini kalimat akhi. Akh ini kan anggota asma khumsah, asma sittah ya. akhuka nih. Dan dia mudhof, cuma mudhofnya kepada yang mutakallim. Ya. Maka ketika dia dimudhofkan kepada yang mutakallim, tanda i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Kalau di sini karena di sini posnya sebagai khobar, maka dia marfu, tanda rofanya berarti dengan dhammah muqaddarah di atas huruf sebelum ya. Apa itu kho? Nah, berarti di atas huruf kho ini sebetulnya dia marfu'nya tanda rofanya dengan dhammah, cuma muqaddarah. Nah, karena tidak bisa dibaca in hadza akhuyi. Biar munasib, biar cocok akhi. Nah, begitu. Yang jelas ya dengan harokat. Yang keempat, wa antakuna mukabbaratan fa in saghirat uqribat bil harakati dzahirah. Dia harus mukabbar ya. Lawannya musaghar atau isim tasghir. Isim tasghir itu kecil ya, isim yang artinya kecil. Contoh misalkan abun itu bapak, abuka bapakmu. Cuma ini bapakmu, bapakmunya gede. Tapi kalau ubayyuka ini bapakmu kecil, itu bapak kecilmu. Nah, begitu. Bapak gedemu, bapak kecilmu. Nah, kalau musaghar contohnya haza ubayyuka. Ah, ini ubayyuka, ini musaghar. Ini isim tasghir, maka di i'rab dengan tanda i'rab harokat yaitu dhamma. Yang kelima, wa antakuna mufradatan. Dia mesti mufrad, berarti seorang. Abuka seorang bapakmu, ya bapakmu tapi seorang. Fa in thuniyat kalau di jamak, au jumiat atau di jamak, di dua ya. Thuniyat kalau di dua, afwan ya. Fa in thuniyat kalau di dua, au jumiat atau di jamak, uqribat i'rabul musanna wal majmu. Maka di i'rab dengan musanna dan majmu ya. Kalau di dua, kalau dua berarti. Contohnya ja'ani abawan, datang kepadaku dua bapak. Ah, abawan ini kan musanna bukan mufrad kan? Maka dia di-i'rab dengan musanna, bukan di-i'rab dengan asma sittah. Berarti dalam kondisi seperti ini, dia marfu tanda rofaknya dengan alif. Nah, karena dia musanna. Atau jama' ja'ani aba'uka. Aba'uka ini jama'. Nah, jama' taksir ini. Maka tanda i'rabnya ya jama' taksir. Ketika marfu tanda rofaknya dengan dhammah berarti di sini. Nah, mulahadzah perhatian. Wal afsah fil hanni an naqsu ay hadfu akhirih wal i'rab bil harakati 'ala nun. Nah, ini hanuka, ini kan termasuk anggota asma sitah nih. Cuma di sini dikatakan yang paling benar di han ini adalah an naqsu. Nah, dengan cara mengurangi ay hadfu akhirih, itu maksudnya mengurangi atau menghilangkan huruf akhirnya. Ya, sesuatu yang di akhirnya berarti wawunya dihilangkan. Dan di i'rab dengan harokat di atas huruf nun. Nah, sehingga menjadi haza hanuka ya, yang paling benar katanya wawunya dihilangkan ya, huruf akhirnya itu kemudian di'rab dengan harokat, jadi bukan dengan huruf. Ra'aitu hanaka marutu bihanika walihadza, atas dasar ini lam ya'uddu sahibul jurumiyah ya, penulis kitab jurumiyah tidak mencantumkan, tidak menghitung hanuka ini ke dalam anggota asma khomsah dalam istilah beliau ya. Wala min ghairihi min hadhil asma wa ja'alu khomsatan ya, sehingga mereka menjadikannya tetap lima saja asma khomsah. Nah, begitu. Nah, hadza hanuka raaitu hanaka umartu bihanika wa li hadza lam ya'uddu sahibul jurumiyah wala ghairuhu min hadzil asma wa jala khamsatan wa amal amsila khamsah fa hiya kullu fi'lin ittasala bihi dhamiru tasniyatin nahwu yaf'ulani taf'ulani aw dhamiru jam'in nahwu yaf'uluna taf'uluna aw dhamirul muannatsatil mukhatabati nahwu taf'alina fa inha turfa bi thubutin nun tunsab bi hadzin nun wa tujzam bi hadzin nun. Nanti berikutnya amsila khamsah ini adalah setiap fi'il ya, kullu fi'lin, setiap fi'il yang bersambung dengan domir jama. Nah, domir jama ini gampangnya fi'il yang ujungnya waw dan nun. Contohnya yaf'uluna taf'uluna. Ini waw jama namanya. Ini domir hum, ini domir antum. Yang kedua fi'il yang bertemu dengan domir tasniyah alif nun. Seperti yaf'ulani taf'ulani. Yang ketiga fi'il bertemu dengan domir muannatsah mukhatabah, domir perempuan yang mukhatabah yang diajak bicara, berarti anti ya, domir anti. Contohnya taf'alina. Ini semua marfu dengan subutunun dengan nun, nih. Kalau mansub dengan hadfunun dengan menghilangkan nun, kalau majzum juga dengan hadfunun. Nah, ini kesimpulan ya. Tadinya watun sabutu jamu bi hadfin nun. Tanbih, ya tanbih, perhatian ya. Ulima mimma taqaddama anna alamatil i'rabi arba'a asyrata. Ah, sebetulnya ya, secara keseluruhan ya, tanda i'rab ini ada 14. Minha arba'u usulin ad-dhammatu lirafi wal fathatu linasbi wal kasratu liljarri was sukun lil jazmi. Wa asyratu furu'in na'ibatun an hadhil usul. Thalathun tanubu anil dhammah, wa arba'un anil fathah, wa thnani anil kasrah, wa wahidatun anil sukun. Jadi tanda i'rab itu ada yang usul. Yang usul itu 4, yang dasar berarti. Yaitu dhammah li raf'in, dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, kasrah untuk khafad, dan sukun untuk jazm. Ini namanya usul. Ada furu berarti kalau ada usul kan? Ah, furu cabangnya. Ada berapa? Ada 10. Untuk dhammah ada 3 cabangnya, naibahnya. Ada waw, alif, nun. Untuk fathah ada 4, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Untuk sukun ada 2, ya, dan fathah. Dan untuk kasroh, ya, untuk kasroh ada 2, ya, dan fathah. Dan untuk sukun ada 1, yaitu hadfun nun. Totalnya itu ada 14. Nah, kalau dirangkum, seperti yang saya bahas di sesi sebelumnya, itu bawaan fatal kayah kaifasu. Hak bawaan untuk marfu tanda rofa, fatal kayah untuk tanda nasab, kaifa tanda khofad, dan suha tanda